Aku percaya kamu, tapi lagi-lagi kau bohongiku. Kau telah tipu aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku. Kau khianatiku. Tak pernah kusangka kau telah berubah. Kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa.